fa dalla morte di un'attività attuale. Però, la fa dalla malattia, dalla morte. Perché è la morte la nostra parte, ma a cui perché è la nostra parte, ma a cui bahkan mengeluarkan kata-kata yang baru yang enak-enak karena marahnya Allah pada siapa bukan karena jadi marah bisa terbalas bisa terbunuh jadi dan lalu 45 wakil ada dari Rasulullah Muhammad SAW Lihat alat di balik roh yang memahami yang berkata Untuk menghenti marah Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alaihi bursun Nasrani Wa qibu Rasulullah Memakai Buddha juga pakaian alat pakaian satu pakaian dari anak utama natural di jalan natural di jalan kita tahu yang mana mayoritas apa yang mana waktu itu mayoritas satu juta dia tak ada di sebelah ketika video akan diutus muhasib terus Wahai Muhammad, orang-orang yang akan mengobati adalah orang-orang Abu Kita, Nabi. Berarti nanti memakai pakaian milik Nabi. Ya, boleh. Berarti itu adalah sumberi barang-barang yang ini yang tadi telah. Berarti urusan dunia bukan urusan ibadah. Maka saya menghubungkan antara muslimin dengan yang ini boleh. Saya menghubungkan antara muslimin dengan petani boleh. Ya. Jangan bilang bahwa yang tutup, yang jual, yang beli, yang jual, tutup, yang beli, tutup, dan bahan ini. Ya. Kapan beribu agama bahwa beribu yang untuk yang buang. Yang beribu utama memang kan. Ya. Beri itu hadiah. Buddha yang dipakai oleh Nabi itu kata hadiah. Hadiah. Ya hadiah. Baik polis dan kasihannya pinggir kata tadi pinggir kasihan ini bunda dan peran ini kata perak pinggir jadi pinggir dia itu yang dipakai oleh Nabi itu kata ya, musim dia itu kata pinggir wakil Allah mengawal waktu itu beliau dikejar oleh orang Awi Arab dan Arab untuk takut berjabatahu di dalam jabatan sedikit orang Arab ini menemani budak jabatan sedikit menemukan orang-orang ditarik berdiri orang pemerintahan, orang buruk tidak punya sehingga kesempatan satu tanpa tanpa tidak punya apa-apa tak dan orang-orang Arab Badui kedatangan mereka kadang-kadang ditunggu oleh para pahlawan jadi karena mereka tidak malu-malu nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu mereka rata-rata banyak kebanyakan nanya kepada ya, apa-apa atau kiri kalau ada orang-orang berbunyi ya, dan mereka punya keinginan apa? Bahasa yang betul akhirnya tidak terpandu dengan bahasa lain. Jadi maka bahasanya mudah. Kalau berdu tidak terpandu hati ini, lalu aku melihat juga dengan tempuh, ya, antara sudah berisik, apakah ya, lebih cepatnya kita katakan sudah melihat besar leher. Aku lihat undang atau leher dan wabah apa bila dia turunnya, aku melihat ada bekas pada leher atau pundak lagi menjadi cerdas karena orang-orang Bani tadi menarik dengan sangat keras kepada bekas dari tangan yang sangat keras itu ada bekas ya merah. Kemudian orang Bani itu mengatakan ya pada waktu dia harus berbukti merindah bintang dunia ini. Berikan kepadaku dari harta dan sama Allah yang ada di sini. Ya, pada Allah, aku mendapatkan sama Allah dari kulima, dari data, dari ini, rata. Rasulullah berpemimpin mengumpulkan ini menarik sedangkan mengumpulkan kelima dan beliau yang berhak mengumpulkan itulah beberapa kebunan dan beberapa hari yang berpemimpin saya tahu ini murni berita dan berita dari kata Rasulullah yang ada di situ yang berubah berita itu. Pada saat ini, lalu nanti menoleh ke arah bagi tersebut, pokok kita. Nabi Allah. Ya. Tidak marah, tidak tertinggung, tapi tetap. Kali yang saya maaf, tapi Nabi Allah. Lupa Allah Rabu Yafari, dan Nabi menyuruh peraturan untuk memberikan harta kepada Ada yang dibawakan pada Imam An-Nawawi dalam bab Al-Hafu wal-Hafu wal-Hafu memaafkan dari depan, dari peraturan, dari Islam. Ya, memanggil kita dari Muhammad Sina Isa dan Ibu Rasul. Dan ketawa dari kawan dari Allah yang tidak terhati manusia dan menurut-menurut masyarakat. Banyak sekali keperluan dan keperluan diawali oleh kegermawanan dari Allah. Mereka pula sekakunya sebagai perintah dengan mengetahui di para saya terhambat di kita. Kalau dia punya, kita minta lalu. Ini salah satu yang menurut dan menurutnya. Jadi pada waktu itu, ya, sama dengan sebelumnya, ya, jadi pagi, dua ya, dan mau dia pergi tidak ada apa. bisa orang Jepang, bisa orang Eropa, bisa orang India, antara mereka jauh dari perkotaan, jauh dari pendidikan, kurang rasa malu tata krama dan maka disebut alam. Jika kalian ingin membalas kejahatan orang, memaparkanlah yang hikmah. Saya dikumpul diri saya dan pula tidak cukup perang, maka saya balas perang. Kenapa? Karena ini dari ini dari orang mereka berubah dari berubah ini lompat dari berubah atau dari berubah jalan lompat kepada dari yang bukan rasa punya ucapannya dilihat ya, maka itu dakwah di keluarga itu, tetangga itu, kerabat itu, perahu di awal dengan tunjukkan perilaku yang sesuai dengan kemampuan di itu. Ini akan dibikin dakwah itu. Iya, dan rakut menciptakan dengan yang diciptakan di lingkungan Tuhan yang kekal. Ya, jadi ini kita mau seperti ini kita tidak perlu perang tentang lagi. Ya, dan belum bakal ada perang lagi di antara negeri yang ada. Kan jadi boleh. Ini pun boleh kita contoh ketika kita takut niat pada diri kita. Kita akan menciptakan pengalaman-pengalaman kita yang luar biasa. Tetapi kita takut, kita tahu dengan niat. Tapi bukan ada pengalaman. Boleh. Ya. Kalau kita tidak takut niat, kita pun tidak takut. Boleh. Tanya. Boleh. Karena menciptakan kegiatan di sendiri tidak mempengaruhi. Boleh. Asal dia yakin, dia salah dari dia. Walaupun itu sebetulnya. Tetapi, boleh. Rumah pernah mengatakannya, Rumah pernah mengatakannya, Umar pernah mengatakannya, banyak sahabat yang mengatakannya. Ya, Rumah pernah mengatakannya. Tidak ada satu pun ayat yang turun, Rumah yang turun tahu, ini ayat turun di mana. Karena peristiwa apa, karena kepada siapa yang ini turun. Apa? Lima perbedaan ini dicecar dan dimulai. Tidak ada satu pun sahabat yang membantah dan mengumum. Ya. Ada pun kita, apapun pria, kita boleh mengikuti perjalanan yang dikisahkan oleh dan ini. Mustafa Qudra'i, dari sini, makanya kita mempunyai dan kutu. Tidak seperti jalan, beliau mengulang lagi bahwa dia dari hadis yang sudah berhubung. Ya, hari ini kan sudah ada di bapak-bapak yang dipaksakan. Di bapak-bapak dulu, bapak-bapak, bapak-bapak, ya. Bapak-bapak, dia telah berhubung. Tetapi, dan biasanya ketika kita berhubungnya, beliau hanya mengatakan dari sini sudah di sisi berdua lagi, ya. Mungkin berlupa, tetapi berlupa tentang bahwa dari sini sudah ada di ayat berapa, ya, di dalam ayat dan manusia enam. Tapi ini beliau ulang lagi dengan awal, ya. Dan awalnya adalah yaitu susah mungkin, tak mungkin sekali lupa. Jadi bukan lagi. Ya. Jika itu saja penjelasan dari diri, bahwa ini akan berjadi. Bayar ada pembiasa masyarakat Nabi pada Gopina. Keterangan bahwa orang Nabi adalah manusia-manusia yang balasnya, usianya sangat berat, paling berat. Tidak ada manusia yang diuji seberapa lebih atau kurang. Tapi ingat, ukuran berarti ini ukuran. Ukuran. Ukuran untuk ukuran kita. Maka tidak boleh kita tahu kita bagaimana orang yang lain. Untuk suara, orang-orang, orang-orang yang ada, orang manusia, atau istri. Ya, berasal sama Pak Tito. Pak Tito kan, yang dirawat, ya, kan dibuat kalau dia sama kan berapa tahun ya, jadi waktu itu lebih berat kemudiannya daripada mereka lalu, ya wajib kita yakini bahwa dia cukup pada nanti dan cukup adalah yang paling berat. Tidak ada manusia biasa yang diuji seberat pada nanti dan cukup. Walaupun bisa kita kaya akhirnya, jika dibalik, jika dibalik, dan mereka diuji seperti yang disuruh, jadi apa itu? Maksudnya diuji seperti yang mereka, jadi kepada mereka, untuk biasa menguatkan mereka, tidak ada kuat, tidak ada kuat, bahwa kita. Dan dia tidak kuat, tapi mereka, miskin itu dia saya, dia itu, kita ikut dia secara gagal kemudian sukses kemudian apa ya kemudian di lipat kemudian semua manusia semuanya manusia semua kita semua ada barang yang orang itu mungkin ada itu itu kaya tidak mungkin kalau cara pemikiran waktu itu pernah bilang kalau lebih mungkin kaya baik waktu masih muda pak mungkin umur masih begitu berapa lalu ibu kita juga malah ibu malah terlalu nah ini semua jadi kita tak ada barang yang orang itu mungkin ada sabar terus Kalau